Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu bika min akhwari ahli an-nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita sangat bersyukur sekali di sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita kisah-kisah dalam Al-Qur'an atau Qasasul Qur'an, yang sampai sore hari ini kita sampai pada kisah Mu'minu Ali Fir'aun, yaitu orang beriman di keluarga Fir'aun, yang Allah sebutkan dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 23 sampai ayat 46. Namun kita tidak akan baca semua ayat yang ada dalam Al-Quran ini. Kita akan sampaikan beberapa kisah yang meskipun di kisah ini disebutkan ada beberapa yang berkaitan tentang riwayat Israiliyat yang berkaitan dengan nama-nama atau tempat atau kejadian secara detail, karena dalam Al-Quran tidak dikisahkan secara detail. Sebagian ulama mengambilkannya dari kisah-kisah Israiliyat. Dinamakan dengan surat Ghafir atau Al-Mu'min, surat Al-Mu'min, karena di dalamnya ada kisah orang mukmin ini. Dalam surat-surat yang lain Allah sebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam itu secara lengkap. Jadi kelengkapannya ada dalam surat-surat yang lain, itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Terkhusus untuk surat ini Allah bahas panjang lebar tentang kisah orang yang beriman dalam keluarga Fir'aun yang nanti akan membela Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya ini adalah silsilah gabungan dari kisah-kisah Nabi Musa yang terpisah. Tapi di surat ini lebih difokuskan kepada orang yang beriman dalam keluarga Fir'aun yang membela Nabi Musa alaihissalam. Mari kita simak kisahnya biar lebih cepat. Mu'minu Ali Fir'aun, orang beriman dalam keluarga Fir'aun. Kana Nabiullah Musa alaihissalam yad'u'un nas sami'an ila tawhidillahi wa ibadatihi. Nabi Musa alaihissalam menyeru manusia ini semuanya untuk mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya. Waja'ahu al-amru minallahi jalla wa'ala. Ayyadhaba ila Fir'aun liyad'uhu ila tawhidillahi wa ibadatihi. Farafadha Fir'aun. Datang perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk pergi mendatangi Fir'aun dan menyerunya kepada tauhid dan beribadah kepadanya. Farafadha Fir'aun. Namun Fir'aun menolak dakwah itu. Li'annahu kana ya'tabiru nafsahu ilahan min dunillah, kan dia menganggap dirinya sendiri sebagai Tuhan selain Allah. Walam yaktafi fir'aunu bidhalika bal qarrara ayyaktula nabiyallahi Musa alaihi salam. Tidak hanya sampai di situ, bahkan Fir'aun ini membuat keputusan untuk membunuh Nabi Musa alaihi salam. Falamma sarra fir'aunu ala qatli Musa alaihi salam makana min nabiyillahi Musa illa an iltaja ila Allah jalla wa ala. Ketika Firaun sudah berkeinginan kuat, terus berkeinginan untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam hanya bergantung bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi dirinya dari kekerasan Firaun. Wa qala Musa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Ayat ini Allah sebutkan dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 27. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku, yaitu kepada Allah dan Tuhanmu, dari setiap orang yang menyombongkan diri dan tidak beriman kepada hari perhitungan. Wala yu'minu biyaumil hisab. Wa bainama kana fir'aun yajlisu fi diwanihi ma'al mala' wal hasyiyah yudabbiruna liqatli Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun bersama pembesar-pembesar yang ada di bawahnya itu duduk di kantornya, di diwan, di ruang, di majelis, untuk memperbincangkan, membahas bagaimana mengatur pembunuhan Musa alaihissalam. Wa idza bil haqqi jalla wa ala yuqayyidu nabi Musa alaihissalam rajulan salihan. Allah Subhanahu wa taala ini menolong Nabi Musa alaihissalam dengan munculnya seseorang mukmin atau orang mukmin yang memang sebelumnya sudah beriman. Yaktumu imanahu, yang menyembunyikan keimanannya. Fadafa'an Musa asyaddad difa', dia membela Nabi Musa alaihissalam dengan pembelaan yang sangat besar. Faqala fi ijtima'ihi ma fir'aun wa hasyiyatihi, dalam perkumpulan yang dilakukan oleh Fir'aun bersama gembong-gembong para pembesar yang ada di bawahnya itu, dia berkatakan, inna Musa lam yakul aktsara min anna Allah rabbah. Musa itu tidak berkata ya, lebih dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Itu saja. Jadi yang dikatakan Musa tidak lebih dari hanya sekedar mengucapkan bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Wa ja'a ba'da dzalika bil adillah al-wadhiha 'ala kaunihi rasulan. Kemudian dia menyebutkan bukti-bukti yang nyata, yang terang bahwa Musa adalah seorang utusan, utusan Allah, seorang nabi. Wa hunaka ihtimalani la tsalitsa lahumā. Maka di sana ada dua kemungkinan yang tidak ada kemungkinan yang ketiga. Hanya ada dua kemungkinan, tidak ada lagi kemungkinan yang ketiga. Imma, apakah Nabi Musa itu pendusta, ataukah Nabi Musa itu orang yang benar, jujur sebagai utusan Allah. Fa idza kana kadziban fa alaihi kadzibu. Dalam surat Ghafir ayat 28. Kalau memang dia berdusta, ya dia akan menanggung kedustaannya. Wa huwa lam yakul wa lam yaf'al ma yastawjibu qatla. Sudah baginya kedustaannya, dan dia tidak mengatakan dan tidak berbuat yang mengharuskannya untuk dibunuh. Wa idza kana shadiqan wa qatalna, kemudian jika dia benar dan kita bunuh, fama huwa dhaman, sekarang apa jaminannya kita selamat dari azab? Ya, apa jaminannya kita ini selamat dari azab yang dia, apa itu, dia janjikan kepada kita. Jadi firman Allah disebutkan, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa ay yaku kadiban fa alayhi kadibu wa ay yaku shadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum. Ini Allah sebutkan dalam surat Ghafir 28. Dan orang yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seseorang ketika dia berkata, yaitu Nabi Musa ini, Tuhanku adalah Allah, padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Allah, dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, jujur, niscaya sebagian bencana yang diancamkan kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Wa hadzal rajul huwa ibnu ammi Fir'aun. Orang yang beriman tadi adalah putra dari putra pamannya Fir'aun, ibnu ammi Fir'aun. Putra pamannya Fir'aun itu berarti sepupu. Wa kana yaktumu imanahu min qaumi, dia menyembunyikan keimanan dari kaumnya. Khaufan minhum ala nafsi, karena khawatir terhadap dirinya sendiri. Wal maqsudu anna hadzal rajul kana yaktumu imanahu, maksudnya seorang tadi, laki-laki tadi, rajul, laki-laki tadi menyembunyikan keimanannya. Falamma hamma fir'aunu la'natullah biqatli Musa alaihissalam, dan ketika Fir'aun la'natullah itu hendak membunuh Nabi Musa alaihissalam, wa'azama ala dhalika wa syawara mala'ahu, dan sudah berkeinginan kuat untuk membunuh Nabi Musa, sudah bermusyawarah dengan pemimpin-pemimpinnya yang ada di bawahnya. Khafa hadzal mu'min ala Musa, orang yang beriman ini khawatir terhadap nasib Nabi Musa nanti. Fa talattafa fi raddi fir'aun bi kalami jam'in fihi at-targhib bi kalamin jama'a fihi at-targhib wa at-tarhib, maka dia berkata dengan, dia melembut kepada Fir'aun dengan berkata yang di dalam perkataan itu mengandung at-targhib, motivasi wa tarhib dan ancaman apa dan menakut-nakuti. Jadi perkataan yang diucapkan oleh orang yang beriman itu kepada Fir'aun di majelisnya itu mengandung dua hal tadi, ya, satu sisi dia memotivasi, di satu sisi dia menakut-nakuti. Tsumma wadhaha lahum hadha ar-rajul al-mu'min annahum al-yawm fi markazi al-hukm wal quwwah. Kemudian dia menjelaskan kepada mereka, yani orang mukmin itu menjelaskan bahwa mereka pada hari ini memang ada di suatu markas, ya, kekuasaan dan memiliki kekuatan. Walakin idza kana Musa nabiyan, akan tetapi ini, kalau Nabi Musa itu memang seorang nabi, faqataltumuhu, lalu kalian membunuhnya, faman yansurukum min adzabillah, siapa yang akan menolong kalian dari azab Allah, ba'suhu wa ba'sihi wa iqabihi idza nazala bikum, dan hukuman dari Allah kalau dia atau hukuman itu turun kepada menimpa kalian. Faqad yazul mulkukum idza qaltaltum Musa. Ya, bisa jadi kerajaan kekuasaan kalian akan hilang ketika kalian membunuh Musa. Fa innahu ma min daulatin ta'arradat lid-din illa kana dhalika sababan fi zawali mulkihim. Kenapa? Karena mau daulah negara manapun yang berusaha berupaya punya keinginan itu merusak suatu agama, menyerang agama, kecuali ya, perbuatan menyerang agama itu menjadi sebab bagi hilangnya kekuasaan mereka. Jadi kalau ada kekuasaan manapun itu yang menyerang agama Islam ini, maka itu akan menjadi penyebab bagi kekuasaan itu untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanat kalimatu hadzal rajul al-mu'min muqni'atun jiddan. Apa yang dikatakan oleh orang laki-laki tadi yang beriman tadi, ya, sangat muqni'ah, itu ya bisa diterima sebenarnya. Wa khususan annahu la ahad ya'lam bi imanihi. Terkhusus tidak ada seorang pun yang mengetahui keimanannya, karena di zahir ya itu yatakallama hadzal kalam khaufan ala fir'aun wa mulkihi, karena zahirnya dia berbicara itu dia khawatir terhadap Fir'aun dan kerajaannya. Walakinnahu fil haqiqah rajulun mu'min, tapi hakikatnya dia adalah orang yang beriman. Yudafi'u an nabiyyah Musa alaihi salam, yang membela Nabi Musa alaihi salam. Tadi zahirnya seolah-olah dia merasa khawatir kalau nanti kekuasaannya akan dihancurkan, tapi sebenarnya hakikatnya dia itu membela Nabi Musa alaihi salam. Wa huwa yukhawwifuhum bi yaumil ahzab. Nih, dia sekarang menakut-nakuti dengan hari Ahzab. Apa itu? Sebutkan, wa mazal ar-rajulul mu'min yuhadziruhum min ba'sillahi ta'ala fid dunya wal akhirah. Orang yang beriman itu masih saja mengingatkan kepada mereka tentang hukuman Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam ayat 30-31, wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu 'alaikum mithla yaumil ahzab. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. Ayat 30 dan 31. Dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, ya kaumi, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu, yakni seperti kebinasaan kaum Nuh, kaum Ad, Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Tsumma yatruku ala qulubihim tarqatan ukhra. Kemudian mengetuk pintu hati mereka dengan ketukan yang lain. Wa huwa yuzakkiruhum biyaumin akhar min ayyamillah. Dia mengingatkan dengan hari yang lain dari hari-hari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Yaumat tanadi. Wa ya qaumi, inni akhafu alaikum yawmat tanad yawma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min ausim wa man yudlillahu fama lahu min had. Ini ayat 32 dan ayat 33. Wahai kaumku, sungguhnya aku benar-benar khawatir terhadap kalian akan siksaan di hari dimana orang-orang saling memanggil, yaitu hari ketika kamu atau kalian berpaling ke belakang itu lari, tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan dari azab Allah, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk. Fama lahu min had. Tidak ada mampu memberi petunjuk. Wa fi dzalikal yaum yunadil malaikah alladziina yuhsyaru alladziina yuhsyaruna an-nas lil mauqif. Yahsyurun alladzi hasara. Wa fi dzalikal yaum, di hari itu malaikat memanggil orang-orang yang dikumpul, yuhsyarun alladziina yahsyuruna an-nas lil mauqif, yang menghimpun manusia. Yunadi ashabul araf ala ashabil jannah wa ashabul nar. Dan ashabul araf, ini penduduk araf, ini surga araf itu ya, surga dan neraka. Ala ashabil jannah wa ashabil nar, ini orang-orang penduduk araf ini menyeru penduduk surga dan neraka. Wa yunadi ashabul jannah di ashabil nar, penduduk surga menyeru penduduk neraka. Ashabul nar di ashabil jannah, penduduk neraka menyeru penduduk surga. Ini disebut dengan yaumut tanad. Fattanadi waqi'un fi surait syatta, fi suwarin syatta. Jadi panggilan itu dari mana-mana. Sana manggil sini, sini manggil sana. Tadi ya. Maka disebut dengan yaumut tanad. Ya. Yaumut tanad. Saling berteriak, saling memanggil. At-tasayuh. At-tasayuh wa tanawuh al-aswat min huna wa min hunak. Ada teriakan suara dari sini dan sana. Ya. Wa tasawwuru yaumi zihamin wa khisamin. Wa tasawwuru yaumu zihamin wa khisam. Dan menggambarkan hari yang ramai penuh dan hari penuh al-khisam, penuh pertikaian. Ini disebut dengan yaumut tanad tadi. Wa tattafiqu kadzalika ma qala ar-rajulul mu'min. Sesuai dengan perkataan orang yang beriman tadi. Yauma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allahi min 'asim. Yauma tuwalluna mudbirin. Ma lakum min Allahi min 'asim. Ini ayat 33. Ya, fana ayat 33. Ya, ha, tadi. Jadi hari ketika berpaling ke belakang atau lari. Malakum minallahi min 'asim, itu tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Waqad yakunu dzalika 'inda firari min hauli jahannam. Ya, itu hal itu terjadi yaitu ketika mereka lari dari dari neraka jahannam. Au muhawalatihim al-firat, upaya mereka untuk kabur. Wal 'asima yauma idzin wala tahina manas. Dan di hari itu tidak ada yang mampu menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala, di hari yang memang tidak bisa selamat, tidak bisa lari dia. Wala takhina fir wa la takhina manas. Wa suratul faza' wal firar hiya awla suwar huna lil mustakbirin al mutajabbirin fil ard. Ini gambaran ketakutan dan kabur lari di sini adalah gambaran untuk orang-orang yang sombong dan orang-orang yang takabur, yang sombong di muka bumi. Ashabul jah wa sultan, orang-orang yang memiliki pangkat dan kekuasaan. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang memberinya petunjuk. Wa la'alla fiha isyaratun khafiyyah ila qawli fir'aun. Bisa jadi ini adalah isyarat yang tersembunyi tentang perkataan Fir'aun. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Jadi Fir'aun mengatakan, aku hanya memberikan kamu itu petunjuk. Apa? Sabil ar-rasyad. Ini jalan petunjuk yang benar. Aku memberi kalian petunjuk. Ini yaitu jalan petunjuk yang benar. Ini kata Fir'aun. Tapi ini dibantah dengan wa may yudlilillahu fama lahu min had. Jadi siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang memberinya petunjuk. Wa talmihan bi annal huda hudallah. Ini disyaratkan bahwa petunjuk adalah petunjuk Allah. Wa anna man adallahu Allah fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang berinya petunjuk. Wallahu ya'lamu min halin nas. Allah mengetahui keadaan manusia. Wa haqiqatahum, dan hakikat mereka. Man yasahiqul huda wa man yasahiqul dhalal. Siapa yang berhak mendapatkan petunjuk dan siapa yang berhak mendapatkan kesesatan. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'a 'amalihi. Itulah Fir'aun dihiasi dengan perbuatan buruknya. Wa'al ragmi min hadhihi al-jawla al-dhakhma allati akhadha ar-rajul al-mu'min qulubahum biha. Ini orang yang beriman itu sudah jawla al-dhakhma, ini sudah melakukan berbagai upaya lobby untuk melobi hati mereka supaya ya kebijakannya dirubah. Faqad dhalla fir'aun fi dhalalihi, tapi Fir'aun tetap dalam kesesatannya. Musyirran ala tanakkul haqq, ya. Masih saja mengingkari kebenaran. Walakinnahu tadhahara bi annahu akhadha fi tahaqquq min da'wa Musa. Wa yabdu anna mantiqar rajul al-mu'min wa hujjatihi kanat min shiddatil waqa'i bi haythu lam yashri fir'aun wa man ma'ahu tajahuluha. Ya, tampaknya memang sebenarnya tadi kan dijelaskan ya, sama orang yang beriman itu banyak hal hujahnya, itu sudah disampaikan semua bahwa Musa adalah seorang nabi. Tapi tetap saja Fir'aun itu dalam pengingkaran terhadap kebenaran. Nih, jika dilihat sebenarnya Fir'aun sudah kalah. Nih, secara hujah itu sudah salah. Nih, dan Fir'aun ini sudah tidak mampu lagi untuk membantah sebenarnya. Ya, maka fattakhadha Fir'aun li nafsihi mahraban jadidan. Dia mau lari. Ya, dia mau kabur lagi dengan perkataan yang lain. Wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li shurhan la'ali ablughu al-asbab. Dia cari alasan yang lain ini. Fir'aun berkata kepada Haman, menterinya. Ibni li shurhan, bangunkan ini untukku. Ini dibangun apa itu, semacam apa ya namanya ya? Kita dibangunkan semacam menara ya, surah, menara yang tinggi. La'alli ablughul asbab, ya, agar aku dapat sampai ke pintu-pintu. Pintu apa? Pintu-pintu langit, sehingga aku dapat melihat Tuhan Musa. Fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan sungguh aku benar-benar mengira Musa itu adalah seorang pendusta. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'a 'amali, dan demikianlah dijadikan bagi Fir'aun itu perbuatan buruknya itu terasa indah. Wa sudda 'anil sabili, dan dia telah dihalangi dari jalan kebenaran. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab, dan tidaklah tipu daya Fir'aun melainkan hanya dalam kerugian. Fi tabab. Ya Haman ibni li bina'an 'aliyan, bangun bangunan yang tinggi. La'ali ablughu bi asbabis samawat, supaya aku bisa sampai ke pintu-pintu langit. Li'amdur wa'abhaz an ilahi Musa hunak, supaya aku bisa mencari, melihat Tuhan Musa di sana. Wa'inni la'adhunuhu kadiba, dia tetap mengira Nabi Musa itu adalah seorang pendusta. Ya. Kemudian wa'innal akhirah hiya darul qarar, wa'amama hadhi al-murawah, wa'adhi al-istihtar. Istihtar itu perbuatan yang semena-mena, sembrono. وهذا الإسرال ألقى الرجل المؤمن كلمته الأخيرة مدوية صريحة. Karena Fir'aun tetap seperti itu, jadi sudah terdesak, dia sudah kalah, ya, tetap saja dia mengatakan sesuatu yang sembrono. Maka orang yang beriman tadi mengatakan perkataan pamungkasnya, terakhirnya dia serukan dengan terang. بعدما دعا القوم إلى اتباعه, setelah menyeru kaumnya untuk mengikutinya, في الطريق إلى الله, di jalan menuju Allah. Wa huwa tariqur rasyad, ini jalan petunjuk. Wa kasyafa lahum an qimati hadhihi al-hayah az-zailah, menjelaskan kepada mereka tentang nilai dari harga dari kehidupan yang akan segera berakhir ini, kehidupan dunia. Wa syawwaqahum ila na'im al-hayah al-baqiyah, dan membuat mereka itu rindu dengan kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Wa hadzarahum 'adzab al-akhirah, mewaspada kepada mereka itu, membuat mereka supaya waspada, takut dengan azab akhirat. Wa bayyana lahum ma fi aqidati syirki min zaifin wa min butlanin, ini sudah menjelaskan juga tentang akidah kesyirikan, kebatilan dari akidah-akidah kesyirikan, sudah dijelaskan semua oleh orang beriman tadi. Kalau Ta'ala berfirman, wa qala alladhi amana ya qawmi ittabi'uni ahdikum sabila rasyad, ya qawmi innama hadhihi al-hayatu dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar, man amila sayyatan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa'ulaika adkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Ini kata pamungkas dari orang yang beriman tadi, disebutkan dalam ayat ke-38. Dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, ikutilah aku, aku menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas dengan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya yang tidak terhingga. Ya, bi ghairi hisab, yang tidak terhitung, tidak terhingga. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Di ayat yang ke-40. Satu, wahai kaumku, ya kaumi, ma li ad'ukum ila an-najah. Bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, tapi kamu menyeruku kepada neraka. Ai ma li ad'ukum ila al-iman. Aku menyeru kalian kepada keimanan yang bisa menghantarkan kepada surga, sementara kalian menyeruku kepada kekufuran yang menghantarkan kepada neraka. Wal istifham li ta'jib. Nah, ini pertanyaan ini, istifham. Pentingnya itu teksnya. Pertanyaan, tapi li ta'jubi. Untuk heran. Kenapa? Ya, orang tanya kenapa? Itu kan bukan bertanya sebenarnya. Heran dia. Kok bisa begitu? Kenapa? Ka'annahu yaqul, seakan dia mengatakan, ana ta'ajjabu min halikum hadhi. Aku tuh heran dengan ya dengan keadaan kalian ini. Ad'ukum ila an-najah wal khair. Aku menyeru kalian kepada keselamatan dan kebaikan, malah kamu menyeruku kepada surga, kepada neraka dan keburukan kejahatan. Kemudian summa waddaha dzalika, dijelaskan dengan firman Allah, tad'unani li akfura billahi wa usyrika bi ma laysa li bihi halam. 42. Mengapa kamu menyeruku agar kafir kepada Allah dan menyekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu? Tad'unani lil kufri, engkau menyeruku kepada kufuran kepada Allah, wa na'budu ma laysa li 'ilmin bi rububiyyatihi, dan supaya aku menyembah kepada sesuatu yang aku tidak mengetahui ya, tentang ketuhanannya. Wa ma laysa bi ilahin ka fir'aun, kepada orang yang bukan Tuhan seperti Fir'aun. Wa ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar, sedangkan aku menyeru kalian kepada al-aziz al-ghaffar, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang maha perkasa dan lagi maha pengampun. Ai wa na'udzukum ila ibadatillahi al-wahid al-ahad. Aku menyeru kalian kepada untuk menyembah Allah yang maha esa, al-aziz alladzi la yughlab, yang maha perkasa tidak bisa dikalahkan, al-ghaffar lidzunubil ibad, yang mengampuni dosa-dosa hambanya. La jarama anna ma tad'unani ilayhi ai haqqan anna ma tad'unani li ibadihi li ibadatihi li haqqan. 43, Allah sebutkan dalam ayat 43, la jaroma, tidak ragu lagi, haqqan, sungguh, anna ma tad'una ila ibadati, yang engkau serukan supaya aku menyembahnya, laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah, tidak dapat memperkenakan satu seruan pun di dunia ataupun di akhirat. Ai la yasluh ayyu bad li annahu laisa jibu li da'i da'ihi. Kenapa? Karena dia tidak layak untuk disembah. Ini di layasuh ayu batu, tidak layak pantas untuk disembah. Kenapa? Li annahu la yastajibu lidai da'ihi, karena dia tidak mendengar seruan orang yang menyerunya, yang berdoa tidak bisa mendengar. Wa la yaqdiru ala tafriji kurbati, tidak bisa menyelesaikan urusannya, kesulitannya di dunia maupun di akhirat. Wa anna maraddana ila Allah, dikatakan wa anna maraddana, dan bahwa tempat kembali kali hanyalah kepada Allah. Wa anna marji'ana ila Allah. Fayujazi kullan bi'amalihi. Ya kan? Membalas semua amalnya. Wa annal musrifina hum ashabun nar. Dan bahwa orang-orang yang melampaui batas itu mereka para penghuni neraka. Ay, wa annal musrifina fil dhalal. Orang yang melampaui batas dalam kesesatan, dalam tughyan, melampaui batas dalam perbuatannya, kebijakannya. Sayukhalladuna fin nar. Mereka akan digagalkan di dalam neraka. Fasatadzkuruna ma aqulu lakum. Ai, fasatadzkuruna sidqa kalian. Kalian akan mengingat apa yang kuucapkan. Benar dari kebenaran dari ucapanku ini. Aindama yahullu bikum adzab. Ketika kalian sudah merasakan azab. Ini adalah ancaman. Ancaman. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan urusanku ini kepada Allah. Aku bergantung kepada Allah. Tawakkalu ala, bertawakal kepada Allah. Wa usalli amri ilaihi. Aku serahkan urusanku kepadanya. Wa hadza yadullu ala annahum haddaduhu wa aradu qatlahu. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu mengancam orang yang beriman tadi dan ingin membunuhnya. Innallaha basyirun bil ibad. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat atas hamba-hambanya. Ai muttali'un ala a'malihi, melihat semua amalannya. La takhfa 'alaihi khafiyah min ahwalihim. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Allah melindunginya, ini orang yang beriman. Ya Allah dilindungi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari makar yang buruk mereka, makar buruk mereka. Ai fanajahullahu min syada'i makrihim. Allah selamatkannya dari, Allah selamatkan orang itu dari makar mereka yang jahat. Wa min anwa'il 'adzab alladhi aradu ilhaqi bihi, dan dari berbagai siksaan yang akan mereka timpakan kepadanya. Wa haqa bi ali fir'auna su'al 'adzab, dan azab yang buruk ini akan mengepung Fir'aun berserta pengikutnya. Ay wa nazala bi Fir'aun wa jama'atihi aswal azab, ini akan diturunkan, diberikan, ditimpakan kepada Fir'aun dan kelompoknya itu azab yang sangat buruk. Wa huwa al-gharq fid dunya, di dunia dia akan ditenggelamkan. Wal gharq fil akhirah, dan dibakar di akhirat. Kemudian Allah berfirman an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya. An-naru yuhraquna biha, membakarnya di pagi dan di sore. Yang dimaksud dengan api di sini adalah api di dalam kuburan dan azab kubur. Dalilnya adalah apa ayat setelahnya itu. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Ini ayat ke-46 bisa disimak. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari kiamat, terjadinya hari kiamat, dikatakan kepada malaikat, kalian masukkanlah pengikut Fir'aun ke dalam siksa yang paling keras. Nah, karena ini dimasukkan dalam azab neraka, berarti sebelumnya tadi adalah azab, azab kubur. Fir'aun itu kan jasadnya di, diawetkan di Mesir. Ini berarti kaum-kaumnya juga ini karena adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Walau sebelumnya tadi an-naru yu'raduna 'alaiha, ya, kepada pengikut-pengikutnya juga. Nanti pengikutnya tertulis mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan azab juga di akhirat. Yaumal qiyamah yuqal kalam, pada hari kiamat akan dikatakan kepada hari, pada malam malaikat, adkhilu fir'auna wa qaumahu nar jahannam, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam neraka jahannam, alladhi hiya asyaddu azabin, atau asyaddu min azabid dunya, yang itu lebih keras daripada azab di dunia. Apa saja yang bisa kita ambil bacaan dari kisah ini, dari tulisan Syekh Mahmud Al-Misri, kita sebutkan yang pertama, annal muslim labudda ayuhaqqiq al-ubudiyah lillah. Seorang muslim ini harus menetapkan peribadatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah. Ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyadun nas man haulahu ila tauhidillah wa ibadatihi. Dia harus menyeru manusia di sekitarnya untuk mentauhidkan Allah dan menyembah Allah. Yang kedua, anal mu'min labudda ayyakula kalimatal haqqi wa la yakhsha. Seorang mu'min harus mengatakan perkataan yang benar dan tidak takut. Fillahi laumata la'im. Ya, wa la yakhsha fillahi laumata la'im, dan tidak takut di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun ada orang yang mencelanya. Waqt ra'ayna mu'min, ra'ayna mu'mina ala fir'aun, kita melihat orang beriman dari keluarga Fir'aun, kaifa badala an-nasiha al-khalisah, memberikan nasihat yang tulus kepada Fir'aun, ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha min tabshi Fir'aun wa jabaruti. Dia tidak takut dengan kekerasan Fir'aun. Ini resiko yang akan didapatkan dari Fir'aun. Yang ketiga, annahu la budda lidh-dhalimi fi min nihayatin taj'aluhu ibrah liman ya'tabir. Orang yang zalim itu ya pasti akan ada endingnya. Ini pasti itu ada akhirnya, yang itu akan menjadi pelajaran bagi orang yang bisa mengambil pelajaran. Walaqad ra'ayna kaifa kana halaka Fir'aun. Kita melihat bagaimana kehancuran Fir'aun menjadi pelajaran di hari kiamat. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat bagi orang-orang yang beriman. Likulli man bagha wa takabbara wa da'a annahu ilahun min dunillah. Bagi orang yang melampaui batas, orang yang sombong, orang yang mengaku bahwa dia Tuhan selain, meskipun secara syarih, secara jelas dia tidak mengucapkan bahwa dia adalah Tuhan selain Allah, tapi secara tingkah laku perbuatan yaitu seperti Tuhan selain Allah yang mengatur manusia seenaknya. Yang keempat, annal hayah al-haqiqiyah wa annan na'im al-haqiqi la yakuna fid dunya wa innama yakunu fil jannah. Kehidupan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki itu tidak ada di dunia, adanya hanya di jannah atau di akhirat. Ini tadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Syekh Mahmud Al-Misri di kesimpulan di akhirnya. Tapi kita bisa ambilkan juga dari nasihat dari Dr. Sun Abdul Fatah dalam kitab Ma Qasas As-Sabiqina fil Quran, ya. Masih ada beberapa waktu, sebentar. Yang pertama adalah yastakhdimu adh-dhalimun wath-thughah wasa'ila wa saliba ghaira qanuniyah wala akhlaqiyah. Orang yang zalim, orang thughah atau thughaut itu mengambil cara-cara, ya bukan cara-cara di luar aturan dan di luar dari etika akhlak, bahkan itu tidak berperi kemanusiaan dalam apa? Dalam melawan kebenaran dan para diantaranya. Jadi orang yang zalim, orang yang thughat itu kita lihat bagaimana kejadian ya, yang terjadi di Palestina, di Suriah dan di negeri-negeri kaum muslimin itu tidak ada ya, kalau pakai aturan ya tidak mungkin sampai seperti itu. Kalau pakai akhlak ya tidak mungkin sampai seperti itu. Kalau pakai peri kemanusiaan juga tidak mungkin sampai seperti itu. Ya, maka dalam melawan kebenaran dan orang-orang yang berada di jalan kebenaran itu ya tanpa menggunakan aturan yang kita sebutkan tadi. Di antaranya membunuh anak-anak, ya kemudian kalau Fir'aun itu kan dulu kan membunuh anak laki-laki, yang perempuan dibiarkan. Jadi kan tidak masuk dalam ya, aturan undang-undang itu sudah melanggar, akhlak juga melanggar, dari kemanusiaan juga melanggar. Maka menjadi pelajaran bagi orang yang datang setelahnya. Kemudian sirrut tughyan fi amrayni. Rahasia dari perbuatan yang melampaui batas itu ada di dua hal. At-takabbur wal kufru fi yaumil hisab. Yang pertama adalah sombong dan kufur dengan hari hisab, hari perhitungan amal. Wa sirrus shalah fi amrayni. Dan rahasia dari perbaikan itu ada dalam dua hal. Apa itu? Tawadhu' wal iman bi yaumil hisab. Tawadhu', rendah hati, dan beriman, mengimani hari pembalasan. Yeah. At-tughah yudhiruna amaman nas, orang-orang yang taghut, orang yang zalim itu akan menampakkan dirinya di hadapan manusia bahwa mereka itulah penjaga agama, ya mereka itu adalah orang yang membuat perbaikan, orang yang menjaga keamanan, pasti gitu. Pasti dia akan tampakkan seperti itu. Ya, kalau dulu ya baik menggunakan apa aja ya. Ya, kalau sekarang bisa menggunakan media. Tapi ya untuk itu dimunculkan untuk menutupi hakikat yang sebenarnya. Ini yang beliau sampaikan, ini bukan saya tapi beliau yang sampaikan. At-tughah yattahimuna ad-du'ah bil kufri wal fasadi wat takhrib. Orang-orang taghut melampaui batas itu akan menuduh orang-orang yang tak berdakwah, orang dai, para ustaz, para kiai, para ulama, itu akan menuduh dengan ya bisa dengan kalau itu dengan kekufuran, bil fasad, membuat kerusakan, takhrib, membuat kehancuran. Wa annahum diddin, mereka itu adalah orang yang memusuhi agama, musuhi keamanan, ya, tidak membuat perbaikan. Ya, selalu dimunculkan seperti itu, bahkan sampai-sampai nanti akan menjatuhkan apa namanya kepribadiannya itu. Nih. Dia akan dibunuh karakternya. Nih. Dan itu sudah terjadi. Orang yang jujur berdakwah di jalan Allah ini biasanya akan dimatikan karakternya, dicari kesalahannya. Kalau bisa diusir, dipergi, biar pergi, karena itu akan mencampuri urusannya atau kekuasaannya. Nah, itu terjadi di mana-mana dan ini tidak ada batasan. Dalam kisah ini tidak ada batasan. Ya, maka disebutkan di akhir kisah ini, pelajaran bisa diambil, sahatul ma'rafah ma'rakah bainal haqqi wal batil. Itu medan pertempuran antara hak dengan batil, yang benar dengan yang salah. Laisat mahdudan bimaka, mahdudah bimaka. Tidak laisat mahdudah, tidak dibatasi dengan tempat dan tidak dibatasi dengan waktu. Wala mauqi' wala maidan, dan maidannya tidak dibatasi. Fahiya syamilah likulli al mawaqi' wal mayadin. Dia akan mencakup semua tempat dan semua wilayah. Al majalat, dalam semua bidang. Bidang apa saja? Dalam ilmu, dalam bidang teknologi dan semua. Wal azman, dan di semua zaman, semua waktu. Wal amkinah, di semua tempat. Kama anna la takhtassu bihadhi dunya faqat, sebagaimana juga tidak khusus di dunia saja. Bal tantakiru ila hayatil barzakh, bahkan akan berpindah sampai kehidupan di alam barzakh, wa sahatil ard wa sa'atil hisab, bahkan di hari perhitungan amal itu. Maka di neraka juga akan saling ya dulu ya, sudah diseru tidak mau kan gitu kan, di akhir dari surat Al-Buruj sebagaimana kita bahas dalam tafsir surat Al-Buruj itu akan menertawakan di dunia orang-orang kafir, menertawakan orang yang beriman, dan di akhir orang yang beriman akan menertawakan orang-orang yang kafir, bahkan permusuhan itu akan masih ada sampai di sana nih. Ini yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat nih. Kita ucapkan selamat berbuka puasa. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.